Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-7 dari bulan Dzulhijjah 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 7 Agustus 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca karya dari Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan penjelasan secara global dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang datang dari sahabah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah, yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, atau dalam riwayat yang lain bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanu, yang namanya keimanan, bid'un wa sab'una, 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Fa afdaluha, cabang yang paling mulia, yang paling tinggi adalah kalimatul la ilaha illallah. Dan yang paling rendah dari cabang-cabang keimanan tersebut adalah imatatul adza 'anil tariq, menghilangkan, menjauhkan gangguan-gangguan yang ada di jalan kaum muslimin. Telah kita jelaskan apakah itu berbentuk duri, batu, ranting pohon dan yang semisalnya yang bisa mengganggu jalannya kaum muslimin, atau mungkin kotoran, najis. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, wal haya'u, yang namanya sifat malu, syu'batun minal iman, merupakan salah satu cabang dari keimanan tersebut. Dan telah kita jelaskan bahwasanya makna dari keimanan yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seperti yang telah kita nukilkan dari penjelasan a'immatus salaf, makna iman di sini adalah al-a'mal, karena memang amalan-amalan saleh merupakan bahagian dari keimanan. Berbeda dengan pendapat kaum Murji'ah yang membedakan antara keimanan dengan amalan soleh, dan telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Begitu pula telah kita singgung tuduhan dusta yang disematkan kepada Al-Imam Al-Muhaddith Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Begitu pula sebuah tuduhan yang disematkan kepada Syekhuna Al-Walid Rabi' Ibn Hadi Umair Al-Madkhali Hafidhahullah Wara'ah. Pada malam hari ini, ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita akan masuk kepada hadis yang baru. Hadis ke-36 dalam bab ke-14 yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, babu bayani adadi syu'abil iman ila akhiri maqal. Bab yang menjelaskan tentang jumlah dari cabang-cabang keimanan dan penjelasan tentang afdal, cabang yang paling mulia dari keimanan tersebut dan cabang yang terendah dari keimanan tersebut. Berkata Imam Muslim alaihi rahmatullah, bisanadihi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiyyu atau sami'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rajulan. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma di dalam riwayat ini akan mengkisahkan kepada kita tentang keberadaan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang beliau pernah mendengar seseorang menasehati saudaranya tentang perkara keimanan. Sami'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan. Nabi alaihi salatu wasallam pernah mendengarkan seseorang ya'idu akhahu fil hayat. Yang mana seorang tersebut sedang menasehati saudaranya tentang sifat malu. Faqala al-haya'u minal iman. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menimpali nasihat yang diberikan orang tersebut kepada saudaranya bahwasanya al-haya, sifat malu itu adalah bahagian dari keimanan. Ini riwayat yang ringkas yang keluar dari sahih al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Ikhwati fillahi ra'akumullah, kelengkapan hadis ini akan kita jelaskan secara global dari perkataan a'immatus salaf dengan menyebutkan riwayat-riwayat yang lain. Riwayat al-Imam al-Bukhari, begitu pula al-Imam al-Tirmidhi alaihi marahmatullah, dan penjelasan dari para a'immah. Sebelum kita masuk kepada penjelasan dari para a'immah tersebut, ingin ana jelaskan hadis ini secara global, duduk permasalahannya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melewati seorang yang sedang menasehati, memberikan wejangan kepada saudaranya, yang mana saudaranya tersebut terkenal dengan sifat malu yang sangat, kalau bahasa kita sekarang dikenal sebagai orang yang sangat-sangat pemalu. Nah, ternyata sifat pemalu yang dimiliki oleh saudaranya tersebut mengganggu pihak lain, mengganggu orang lain yang dalam hal ini adalah yang memberi nasihat. Sehingga yang memberi nasihat menyampaikan kepada sang pemalu tersebut, jangan terlalu malu jadi orang, karena akan menghindarkan perbuatan ini dan itu. Dinasihati untuk tidak usah menjadi seorang yang pemalu, jangan terlalu menjadi orang yang pemalu. Maka Nabi SAW mendengar nasihat ini diberikan kepada saudaranya, maka Nabi SAW tidak setuju dengan apa yang dinasihatkan kepada sang pemalu tersebut. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bukan membela sang pemberi nasihat, akan tetapi bahkan membela orang yang mendapatkan nasihat, yaitu si pemalu tadi, dengan mengatakan al-haya'u minal iman. Dalam riwayat yang lain insyaallah taala akan kita sebutkan redaksi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, bahwasanya sifat malu tersebut adalah bahagian dari keimanan. Maksudnya apa? Nabi alaihi salatu wasallam ingin menanamkan kepada sang pemberi nasihat, jangan nasihati saudaramu. Kalaulah dia pemalu, biarkan dia tetap pada sifatnya tersebut. Jangan kamu jadikan dia sebagai orang yang mengurangi sifat malunya. Nanti biidznillah ta'ala kita akan membahas atau menukilkan ucapan al-imam Ibnu Rajab alaihi rahmatullah bahwasanya sifat malu ini terbagi menjadi dua. Sifat malu yang benar-benar merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang orangnya sudah pemalu, mau diapakan pun akan pemalu dia. Dia pemalu termasuk dalam amalan-amalan keseharian di tengah-tengah manusia, bahkan mungkin untuk dia berpendapat, untuk dia berbicara malu di hadapan orang lain. Ini sikap yang sebenarnya terpuji kalau ditempatkan sesuai pada tempatnya. Ini yang pertama. Jenis yang kedua yang akan kita bahas dari ucapan al-Imam Ibnu Rajab alaihi rahmatullah, sifat malu yang memang diciptakan atau memang diusahakan oleh orang tersebut, padahal dia adalah orang yang berani berbicara di hadapan orang lain, orang yang berani mengemukakan pendapatnya, menyampaikan pendapatnya di khalayak ramai, tapi dia memiliki beberapa sifat malu yang sifat malu ini merupakan sifat yang sangat dicintai oleh al-Islam, bahkan mendapatkan sekian banyak rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenis yang pertama berbeda dengan jenis yang kedua. Jenis yang kedua pun tidak sama dengan yang pertama. Insyaallah taala akan kita nukilkan pada akhir pembahasan. Ikhwati fillah rahimakumullah, di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah disebutkan bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin, adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah melewati seorang yang memberikan nasihat. Lafaz ini menunjukkan kepada kita dengan lafaz yang lebih sharih, lafaz yang lebih jelas, karena periwayatan yang dikeluarkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah sami'an nabiyyu rajulan alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam mendengar seorang laki-laki. Nampaknya kita kan kurang tergambarkan bagaimana Nabi mendengar. Apakah Nabi jauh, kemudian orang tersebut mendekat? Nah, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah disebutkan secara terperinci bagaimana kok Nabi alaihi salatu wasallam bisa mendengar nasihat orang tersebut. Ternyata Nabi alaihi salatu wasallam sedang berjalan marra ala rajulin. Ketika beliau berjalan, lewatlah beliau di hadapan dua orang, yang satu memberikan nasihat kepada saudaranya. Sang pemberi nasihat memberikan nasihat kepada sang pemalu agar jangan memiliki sifat malu yang berlebihan. Kemudian ya'idhu akhahu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan bahwasanya sang pemberi nasihat tersebut sedang memberikan al-mau'idhah. Ya'idhu akhahu, maknanya ya'idhu akhahu ay an-nushu, dia memberikan nasihat, wa tadzkir bil awaqib, dan mengingatkan saudaranya agar melepaskan dirinya dari sifat malu yang berlebihan tersebut. Yang mana yang berkaitan dengan lafaz mau'idhah ini lebih kepada nasihat yang disertai dengan ancaman-ancaman. Disebutkan oleh Imam Al-Aini alaihi rahmatullah, at-tadzkiru bil khairi fima yuriqu al-qalbu. Yang namanya al-mau'idhah itu adalah mengingatkan orang lain dengan unsur-unsur kebaikan, dengan amalan-amalan saleh, yang mana dia mengingatkan orang lain tersebut fima yuriqu al-qalbu, yang bisa menenangkan hatinya. Ini namanya al-mau'idhah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Faris alaihi rahmatullah, ma'nahu takhwif wal inzar, yang mana al-mau'idhah ini biasanya disertai dengan ancaman agar dia menjauh dari sifat tersebut. Sehingga orang ini di satu sisi dia memberikan nasihat agar saudaranya meninggalkan sikap malu, meninggalkan rasa malu yang berlebih-lebihan. Ini disertai dengan ancaman, jangan kamu memiliki sifat malu yang berlebihan, nanti kamu akan demikian, demikian, dan demikian. Disertai dengan ancaman dan agar dia takut. Akhirnya dia menjadi seorang yang pemberani, seorang yang tidak lagi banyak diam dan tidak lagi banyak malunya. Itu yang dimaukan oleh sang pemberi nasihat. Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah menyebutkan ay, maksudnya adalah yanhahu anhu. Sang pemberi nasihat tersebut melarang. Sang pemberi nasihat tersebut melarang saudaranya untuk jangan memiliki sikap malu yang berlebihan. Wa yuqabbih lahu fi'luhu wa yazjuruhu an kathratihi. Dan sang pemberi nasihat tadi sempat yuqabbih, sempat mencela, sedikit menghardik, sedikit mengangkat suaranya agar saudaranya itu keluar dari sifat malu yang tidak disukai. Wa yazjuruhu an kathratihi, dan diberikan sebuah ancaman agar dia jangan memiliki banyak-banyak dari sifat malu tersebut. Jangan banyak-banyak, jangan terlalu pemalu. Itu yang dimaukan oleh sang pemberi nasihat. Ini yang disampaikan penjelasannya oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Al-Imam Ibnu Hajar alaihi rahmatullah menjelaskan di dalam Al-Fath, Fathul Bari, makna dari ya'idhu akhahu, sang pemberi nasihat tersebut menasehati saudaranya disertai dengan ancaman, ay yansah, dia menasehati, au yukhawif, atau maknanya adalah dia memberi rasa takut, menanamkan rasa takut kepada saudaranya tersebut, au yudzakir, atau sekedar mengingatkan, kadza syarahuhu, begitulah para ulama menjelaskan lafaz ya'idhu akhahu, lafaz Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wal aula, dan yang lebih pantas sebenarnya, ayushrahu bima jaa indal Bukhari fil adabil mufrad min tariqi Abdul Aziz ibn Abi Salamah, Yang sebatasnya untuk kita terjemahkan, kita artikan hadis ini, kita jelaskan hadis ini dengan riwayat lain yang telah dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad dari jalur periwayatan Abdul Aziz Ibn Abi Salamah an Ibn Shihab, dari Al-Imam Ibn Shihab alaihi rahmatullah wa lafduhu, dan lafaz dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari adalah yu'atib akhahu fil haya. Sang pemberi nasihat itu sangat mencela saudaranya yang memiliki sikap pemalu berlebihan. Sikap pemalu yang berlebihan. Yaqul innaka latastahi. Bahkan disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari ini bentuk nasihat dari saudara, dari sang pemberi nasihat kepada saudaranya. Bagaimana lafaz nasihatnya? Innaka latastahi. Kamu sungguh orang yang sangat pemalu. Hatta ka'annahu yaqul, sampai-sampai sang pemberi nasihat itu mengatakan qad adarra bik, bahwasanya sifat malu yang berlebihan padamu itu telah memudaratkan dirimu. Yang harusnya kamu mendapatkan harta yang banyak, karena sifat malu kamu, kamu tetap miskin. Harusnya kamu memiliki kedudukan yang tinggi, jabatan yang mulia, akan tetapi karena disebabkan sikap malumu itu, kamu menjadi orang yang biasa-biasa terus. Enggak naik-naik. Bisnismu enggak naik-naik, karirmu dan yang seterusnya. Dicela habis-habisan. Oleh karenanya jangan kamu terlalu pemalu apabila jadi seorang manusia. Itu yang dinasihatkan kepada saudaranya yang pemalu tadi. Maka lewatlah Nabi SAW mendengar apa yang dinasihatkan oleh sang pemberi nasihat. Maka Nabi SAW qal, Nabi SAW bersabda mengatakan ay lirrajulil wa'id. Nabi SAW mengatakan hal ini kepada sang pemberi nasihat. Al-haya'u minal iman. Ketahuilah wahai sang pemberi nasihat, bahwasanya sikap malu tersebut merupakan bahagian dari keimanan. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dijelaskan dengan riwayat yang lebih rinci. Kata Nabi SAW, da'hu. Ketika Nabi melewati orang tersebut, menasehati saudaranya, jangan kamu terlalu menjadi seorang yang pemalu dan dicela, dinasehati dalam tanda kutip agar dia meninggalkan sifat malunya. Maka Nabi SAW yang mendengar akan hal ini, yang Nabi SAW sifat dasarnya tidak akan bisa diam dari yang namanya kemungkaran, tidak akan bisa diam dari sesuatu yang menyelisihi syariat Nabi. Al-haya, sikap malu ini merupakan sifat mulia, sifat terpuji yang ada di dalam syariat Islam. Bahkan akan kita bawakan bagaimana Nabi SAW menghasung, menganjurkan umat ini untuk memiliki sifat malu, terutama malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian banyak sudah kenikmatan Allah berikan, karunia Allah berikan tanpa bisa kita hitung. Tapi ya subhanallah, ada hamba-hamba yang tidak malu untuk terus bermaksiat pada Allah, untuk terus menantang Allah. Ayo azab diriku ya Allah, ayo azab diriku ya Allah. Seakan-akan mengatakan demikian, lisanul hal. Mereka mengatakan demikian walaupun tidak terlafadzkan dalam lisan-lisan mereka. Tapi beraninya mereka melakukan kemaksiatan, beraninya mereka melakukan kesyirikan, beraninya mereka melakukan kebid'ahan, lantangnya mereka dalam menjawab hadis-hadis Nabi SAW, menganulir hadis-hadis beliau, mentakwil ke kanan dan ke kiri apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, seakan-akan mereka menantang azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Habis, hilang sifat malu yang ada pada haula al-mubtadi'ah wal-iyadz billah. Maka dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW mengatakan da'hu, wahai pemberi nasihat, tinggalkan saudaramu, biarkan dia memiliki sifat malu. Kenapa sifat malu kok malah kamu larang? Biarkan dia tetap pada sifat malunya. Fa innal haya'a minal iman. Sesungguhnya sifat malu itu adalah bahagian dari keimanannya. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Ali Adam Al-Athyubi hafizahullah wa ra'ah, ay utrukhu ala hadza al-khulq as-sani. Biarkan dia berperangai, biarkan dia memiliki sifat yang sangat mulia ini. Jangan dihalangi, jangan ditahan-tahan. Biarkan untuk dia menjadi seorang yang pemalu. Ini yang diingkari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari orang tersebut yang memberikan nasihat kepada saudaranya. Ikhwati fillah yara'akumullah. Al-haya, yang namanya sifat malu, dijelaskan oleh Al-Imam Ar-Raghib alaihi rahmatullah memiliki beberapa definisi. Di antaranya yang beliau sebutkan, al-haya'u, makna dari sifat malu itu adalah inqibadun nafsi anil qabih. Sifat malu apa sih yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sifat malu apa sih yang direkomendasi oleh Al-Qur'an? Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam berperangai dengannya, bersifat dengannya sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan rekomendasi dari Allah jalla jalaluh, "Inna wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sesungguhnya engkau berada pada akhlak yang paling terpuji wahai Muhammad alaihi salatu wasallam. Sifat malu itu apa maknanya? Dijelaskan oleh Imam Ar-Raghib alaihi rahmatullah, makna dari sifat malu adalah inqibadun nafsi, menahan diri, anil qabih, dari perbuatan-perbuatan tercela. Ini hakikat dari sifat malu. Menahan diri dari perbuatan-perbuatan tercela, wahuwa perbuatan-perbuatan tercela. Wahuwa min khasa'isil insan. Dan ini hakikatnya merupakan khasa'is, kekhususan, tabiat dasar, sunnatullah yang telah Allah tetapkan pada seorang manusia. Khusus. Jadi manusia itu sudah bentuknya khusus. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah Allah sebutkan bahwa manusia ini diciptakan dengan bentuk yang paling sempurna. Berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Berbeda dengan al-bahaim, hewan-hewan ternak dan yang seterusnya. Berbeda. Karena manusia memang spesial, luar biasa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia diberikan yang namanya akal, manusia diberikan iradah, kemauan untuk dia memilih jalan yang baik, jalan yang buruk, semuanya diberikan kepada manusia. Begitu pula hawa nafsu, berbeda dengan malaikat. Malaikat Allah tidak diberikan yang namanya al-hawa, an-nafs, keinginan untuk berbuat kemaksiatan, tidak ada. Mereka makhluk yang suci. Oleh karenanya manusia ini makhluk Allah subhanahu wa ta'ala spesial, khusus. Sehingga di antara kekhususan-kekhususan manusia ada Allah berikan, Allah tanamkan pada hati-hati manusia yang namanya sifat al-haya. Jadi walaupun orang sebejat apapun dia, sefasik apapun dia, seberani apapun dia untuk bermaksiat pada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk melakukan kesyirikan, kebid'ahan, tapi ada di hati kecilnya sifat al-haya, sifat malu, pasti tidak akan mungkin tidak. Pasti ada kalanya dia terus bermaksiat, dia terus melakukan perbuatan fasik, dia terus melakukan bid'ah, dia terus melakukan kesyirikan. Ada sedikit rasa malunya yang mungkin menyadarkan dia. Tidakkah engkau malu kepada Rabbmu? Tidakkah engkau malu kepada Nabimu? Nabimu alaihissalatu wassalam yang telah memberikan sekian banyak kesempurnaan syariat, engkau hancurkan begitu saja dengan amalan-amalan yang baru, al-muhdatsat. Ada di dalam hati mereka kalau mereka mau jujur. Karena ini sunnatullah, fitrah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan pada diri manusia. Fitratallahi allati fatarannas 'alaiha. Telah ditetapkan oleh Allah, telah ditanamkan oleh Allah banyak sifat fitrah, di antaranya adalah al-haya. Oleh karenanya al-haya maknanya adalah inqibadun nafsi 'anil qabih, menahan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Wa huwa min khasa'isil insan, dan itu merupakan kekhususan yang dimiliki oleh manusia, liyartadi'a anirtikabi kulli ma yashtahih, agar manusia itu bisa mengontrol, agar manusia itu bisa memanage mana yang bisa dia kerjakan di dalam kehidupannya. Diatur, ini yang harus saya kerjakan, ini yang tidak boleh saya kerjakan. Manusia memiliki akal, manusia uqala bani Adam, sehingga mereka bisa mengatur, oh saya harus berjalan ke arah kanan, saya harus berjalan ke arah kiri, saya harus berjalan lurus, saya harus mengikuti hidayah, saya harus mengikuti ini dan itu. Semuanya diatur di dalam syariat Allah. Di antara yang bisa mengontrol itu semua, mengatur itu semua adalah al-haya. Kalau tanpa ada rasa malu, dia akan berbuat semau apapun yang ada pada jiwa raganya, semau apapun yang ada pada syahwatnya. Bahkan ini yang merupakan celaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan fa illam tastahi, dan ini merupakan satu hal yang ma'ruf di kalangan para nabi sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Fa illam tastahi, kalau kamu tidak malu, fasna' ma syi'. Lakukan apapun yang kamu mau. Kamu mau bermaksiat di tengah jalan, kamu mau berbuat fasik di tengah jalan, mau berbuat fahisyah di tengah halayak ramai dan yang seterusnya, lakukan kalau tidak malu. Oleh karenanya sifat malu ini menahan seseorang untuk berbuat perkara-perkara yang tercela, perkara-perkara kemaksiatan, kebid'ahan, kesyirikan. Bisa dihalangi dengan sifatul haya, sifat malu yang ada pada dirinya. Semakin berkurang sifat malunya, semakin bertambah apa yang ada di sisinya dari penyelewengan syariat. Wal'iyadzubillah. Oleh karenanya ketika orang tersebut menasehati, jangan banyak-banyak sifat malu yang ada padamu, wahai saudaraku. Jangan kamu menjadi seorang yang pemalu, wahai saudaraku. Nabi SAW lewat menegur orang tersebut. Dahu, tinggalkan dia, biarkan dia memiliki sifat malu yang banyak. Biarkan dia memiliki sifat sebagai seorang yang pemalu, biarkan. Karena al-haya'a minal iman. Fa'innal haya'a minal iman. Karena sesungguhnya yang namanya sifat malu bahagian dari keimanan. Fala yakunu kal bahimati. Karena sifat malu yang ada pada diri seseorang, maka dia berbeda dengan penciptaan seekor binatang, al-bahimah. Al-bahimah tidak memiliki sifat malu. Dia akan buang hajat dimanapun dia inginkan. Tidak perlu dia mencari toilet, tidak perlu dia mencari tempat yang tersembunyi. Berbeda dengan manusia. Manusia dengan sifat malu, sifatul haya yang telah Allah tanamkan, sekebelet apapun dia akan melindungi dirinya dari penglihatan manusia. Masuk ke dalam hutan belantara, masuk ke dalam tempat yang mungkin tidak bisa dilihat oleh orang lain, karena sifatul haya sudah Allah tanamkan pada diri manusia yang tidak akan mungkin dilepas oleh Allah Jalla Jalaluh. Ikhwati fillah yarhamakumullah, ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ar-Raghib alaihi rahmatullah. Kemudian beliau lanjutkan sampai panjang penjelasan beliau. Kemudian di akhir penjelasan beliau mengatakan, wa qallama yakunu syuja'u, atau sebelumnya, falidhalika la yakunul mustahi fasiqan. Oleh karena itu, jarang kita mendapati orang yang memiliki sifat malu yang banyak, kalau kita bahasakan dengan pemalu, jarang kita dapati orang-orang yang pemalu itu fasikan, suka berbuat kemaksiatan. Biasanya orang-orang pemalu identik dengan taat, identik dengan masjid, identik dengan amalan-amalan kebaikan, terus membantu orang lain dan yang seterusnya. Identik, karena semakin tinggi, semakin banyak fitrah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Jarang kita dapati, walaupun ada pemalu tapi tukang maksiat, pemalu tapi bandar narkoba misalkan. Ada, tapi kalau kita lihat dari umum, secara umum kita lihat dari keseluruhan, kita presentasikan, kita bandingkan mana yang lebih banyak. Yang lebih banyak beramal saleh, yang lebih banyak melakukan amalan-amalan kebaikan, yang lebih banyak mendekatkan diri mereka pada al-Islam, pada sunnah Nabi SAW, biasanya mereka memiliki sifat malu yang banyak, para pemalu. Ini kata Imam Ar-Raghib alaihi rahmatullah. Kemudian beliau lanjutkan, wa qallama yakunu syuja'u mustahiyan, dan jarang orang-orang yang pemberani, para orator, itu jarang yang memiliki sifat pemalu. Apalagi orang yang bisa membakar semangat-semangat orang yang di sekitarnya, semangat-semangat para pengikutnya. Biasanya jarang dari mereka ada yang pemalu. Karena pemalu itu identik dengan banyak diam. Pemalu itu identik dengan banyak beramal. Para pemalu itu identik dengan mendekatkan diri mereka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua hal yang beliau sebutkan dalam persamaan atau perbandingan seorang yang pemalu dan seorang yang suka untuk berbicara. Kemudian ikhwati fillah yarhamakumullah, di antara penjelasan dari kalangan a'immatus salaf datang dari al-Imam Al-Halimi alaihi rahmatullah. Al-Imam Al-Halimi alaihi rahmatullah mengatakan, hakikatul haya, hakikat dari sifat malu yang dimiliki oleh seorang hamba, khawfud dhami binisbati syarri ilaihi, kekhawatiran dia untuk melakukan perkara-perkara yang tercela. Jadi orang yang memiliki sifat malu ini banyak khawatirnya, tapi kekhawatiran ini adalah kekhawatiran yang terpuji. Karena yang namanya kekhawatiran di dalam Islam terbagi menjadi dua, ada yang tercela, ada yang terpuji. Kalau yang tercela namanya al-waswasah, kekhawatiran yang sumbernya dari syaitan. Khawatir dia, ingin bersedekah khawatir nanti saya miskin. Ingin bersedekah khawatir nanti keluarga saya tidak setuju. Ingin bersedekah tertahan. Khawatir, kekhawatiran yang semuanya bersumber dari al-waswasah. Oleh karenanya kita harus berhati-hati dari waswasah syaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surah An-Nas agar kita berta'awudz, meminta perlindungan, memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar syaitan itu tidak memberikan waswasahnya kepada kita. Karena bahaya Kalau kekhawatiran-kekhawatiran yang berasal dari syaitan ini sudah menguasai diri kita, berarti kita menjadi seorang yang muaswis. Kalau sudah kita terkena penyakit ini, sembuhnya sangat sulit. Orang khawatir, terlalu berlebihan kekhawatirannya, was-wasah, takut, merasa sesuatu yang dia kerjakan akan sia-sia, tidak ada faedahnya. Akhirnya dia tinggalkan beramal soleh. Daripada saya ke masjid, mendingan saya sholat di rumah. Daripada saya ke majelis taklim, mendingan saya membantu orang tua. Itu akibat dari al-waswasa dari syaitan wal-iyadzubillah. Ini hakikat dari sifat malu, khaufudzam. Kemudian kekhawatiran yang terpuji, yaitu tadi kekhawatiran yang bersumber pada sifat malu, yang mana kekhawatiran tersebut mengantarkan dia untuk takut melakukan perbuatan tercela. Takut dia melakukan perbuatan kemaksiatan. Ingin melakukan perbuatan kemaksiatan, khawatir. Nanti kalau saya mati gimana? Bisa husu'ul khatimah. Percuma sekian banyak amalan soleh yang sudah saya tanam, yang sudah saya persembahkan pada Allah, sholat lima waktu di masjid, seakan-akan tidak ada. Haji, umrah, sodakah, bersyahadat, seakan-akan tidak ada. Kenapa? Matinya dalam keadaan su'ul khatimah, wa'iyadzubillah, dalam keadaan melakukan kemaksiatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sifat malu tersebut mengantarkan dia, membentengi dirinya dari perkara-perkara yang tercela, amalan-amalan kemaksiatan, wa'iyadzubillah. Kemudian di antara para ulama kita ada pula yang membagi yang namanya sifat malu itu, in kana fi muharramin, apabila sifat malu itu diletakkan pada perkara-perkara yang haram, fahuwa wajibun. Fahuwa wajibun, hukumnya wajib. Seorang yang dia malu untuk melakukan aksi pencurian, seorang yang malu untuk melakukan perzinahan, seorang yang malu untuk melakukan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tuanya, malu dia. Nanti diomongi tetangga, nanti dianggap anak yang demikian, nanti, malu dia untuk melakukan, khawatir dia untuk mendapatkan kejelekan dari orang lain. Sifat malunya mengantarkan dia untuk tidak melakukan keharaman. Nah, kata sebahagian a'immatus salaf yang dinukilkan oleh al-imam al-halimi alaihi rahmatullah, kalau dalam perkara yang haram, yang tidak diperbolehkan oleh syariat, sifat malunya itu wajib. Wajib untuk dia tahan dirinya. Walaupun mungkin dirinya ingin melakukan perbuatan fahisyah, walaupun dirinya ingin melakukan perbuatan-perbuatan keharaman tersebut, tapi dia wajib menahan itu. Wajib dia malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti akan kita sebutkan bagaimana sifat malu yang sebenarnya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa in kana fi makruhin, apabila dalam perkara yang makruh, perkara yang dibenci oleh syariat Islam, fahuwa mandubun, maka hukum dia memiliki sifat malu itu sunnah. Jadi sifat malu terbagi tergantung dari amalan yang ada di hadapannya. Kalau dalam perkara-perkara yang haram, sifat malunya naik ke tingkatan yang paling atas, yaitu wajib untuk dia menjadi seorang yang pemalu, yakni malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan melakukan kemaksiatan. Kalau dalam perkara yang makruh kan artinya perkara yang dibenci di dalam al-Islam, itu mandub hukumnya, sifat malunya itu sunnah. Mandub itu artinya sunnah. Sunnah artinya dikerjakan, dia akan mendapatkan pahala. Apabila dia tinggalkan, ya tidak mengapa. Ini sunnah. Artinya sifat malunya itu fleksibel, boleh dia malu, boleh tidak malu. Tapi afdolnya, yang paling utama, ya dia harus memiliki sifat malu tersebut untuk melakukan perkara yang makruh. Apa perkara yang makruh? Perkara yang dibenci oleh manusia. Manusia tidak menyenangi apabila dia suka melakukan sebuah kekhianatan, kedustaan, dan yang seterusnya. Atau sebuah perkara atau sebuah amalan toleh yang kaitannya dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibenci oleh syariat Islam, nabinya alaihi salatu wassalam. Maka perkara ini apabila dia meninggalkannya, jauh lebih utama, al-afdal. Wa in kana fi mubahin, kalau sifat malunya dihadapkan dengan perkara-perkara yang mubah. Di antara contoh perkara makruh juga, sebelum kita masuk kepada perkara mubah, adalah perkara yang biasa dikenal oleh masyarakat di sekitar kita dengan kongko, berkumpul bersama orang-orang untuk melakukan teman-teman sejawat dan yang seterusnya untuk menghabiskan waktu. Ini perkara yang makruh. bukan haram, tidak sampai kepada keharaman, tapi perkara yang makruh, dibenci oleh Islam. Berkumpul bersama teman-teman dalam melakukan perbuatan yang sia-sia, tidak ada faedahnya. Kalau sampai mengantarkan kepada perbuatan haram, dia kongkow sama teman-temannya sampai meninggalkan sholatul fajr misalkan, ya ini masuk kepada perkara yang haram. Tapi kalau ketaatan-ketaatan tersebut tetap terjaga, dia reuni, kumpul bersama temannya, berjalan ke sana ke sini tanpa adanya faedah, ini masuk kepada perkara yang makruh. Nah, kalau perkara yang makruh seperti ini, ya sudah, sifat malunya ada pada posisi mandub, sunnah. Kalau dia malu untuk tidak berangkat bersama teman-temannya, maka, atau kalau dia malu untuk melakukan hal tersebut, artinya tidak berangkat bersama teman-temannya, itu yang paling afdal, yang paling dicintai oleh syariat Allah, sehingga dia tidak menghabiskan waktunya. Tetap dia ada pada koridor syariat, tetap pada perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang ketiga, wa in kana fi mubah, dalam perkara-perkara yang mubah diperbolehkan dalam syariat Islam. Ngobrol biasa, bercengkrama, bersenda gurau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersenda gurau, Nabi alaihi salatu wasallam bercanda pada tempat-tempatnya. Ini perkara yang mubah. Maka fahuwal urfi, hukum seorang malu dalam melakukan perkara-perkara mubah tersebut, artinya dia karena pemalu, pendiam sekali, tidak pernah bercanda, tidak pernah bersenda gurau, tidak pernah berinteraksi, diam terus, sendirian terus, maka ini kembali kepada perkara urfi. Kata Imam Al-Halimi alaihi rahmatullah, kembali kepada perkara urfi, adat istiadat dari sebuah tempat, budaya sebuah daerah, sebuah komunitas. Kalau sebuah komunitas menyaksikan orang yang semodel ini adalah orang-orang yang sombong, kenapa dia tidak mau berbaur dengan orang lain, orang yang tidak bagus akhlaknya, tidak bisa berbaur pada orang lain, tidak bisa bercengkrama, tidak bisa ngobrol, tidak bisa fleksibel, tidak supel kalau bahasa orang sekarang. Nah, berarti urufnya demikian, kebiasaannya demikian, budayanya demikian, harus dia rubah, karena sikap tersebut adalah kembali kepada perkara budaya di sebuah tempat. Ada di sebuah beberapa tempat yang memang diamnya orang terus berada, terus sendirian, uzlah. Dia bersendiri, tidak mau bercakap pada orang lain, tidak mau bercengkrama, tidak mau berinteraksi, diam. Mungkin terpuji pada budaya yang lain, pada kesempatan yang lain, atau mungkin di zaman fitnah dan yang seterusnya. Berbeda-beda kondisinya, tidak bisa dipukul rata. Maka kembali kepada adat, kebiasaan atau budaya sebuah tempat. Tapi secara umum, ikhwati fillah yara'akumullah, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari keutamaan sifat malu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al haya'u la ya'ti illa bi khairin." Yang namanya sifat malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan-kebaikan yang banyak. Ini berdasar hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma. Begitu pula kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat yang lain, "Al haya'u khairun kulluhu." Yang namanya sifat malu itu seluruhnya adalah kebaikan. Seluruhnya kebaikan. Ini lafaz yang am, lafaz yang umum yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga apabila kita memiliki kerabat, saudara atau mungkin diri kita sendiri yang memiliki sifat malu yang berlebihan, tinggal kita timbang dan kita lihat, apakah sifat malu kita ini memudaratkan pihak-pihak lain, orang-orang lain dan yang seterusnya, ataukah tidak. Apabila tidak sampai memberikan dampak negatif, tidak sampai memberikan kemudaratan pada orang lain tidak merasa terganggu, biasa-biasa saja, maka jalani. Itu akan mendatangkan kebaikan yang banyak. Tapi kalau sudah sampai kepada perkara idza, mengganggu orang lain, malunya kita, diamnya kita, tidak pernah berinteraksinya kita, tidak pernah bercengkramanya kita kepada orang lain, menimbulkan fitnah, menimbulkan hal yang tidak disukai oleh orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah, itu harus dikoreksi lagi. Harus dilihat dengan penjelasan para ulama dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita memahami ikhwati fillah ya ra'akumullah, hadis Nabi alaihi salatu wasallam harus dengan pemahamannya para as-sahabah, a'immatus salaf ala ra'sihim ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa memahami hadis Nabi dengan akal fikiran kita, dengan logika berfikir kita yang sangat rendah ini. Kita penuh dengan kejahilan, kita penuh dengan kebodohan, banyak yang kita tidak tahu dalam perkara-perkara syariat. Sehingga kita, ketika kita membaca sebuah hadis yang nampaknya ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harus kembalikan dulu, apakah para sahabat demikian memahaminya ataukah tidak? Apakah sahabat mengamalkan hal yang kita fahami ataukah tidak? Apakah para tabi'in memahami hal yang sama dengan kita ataukah tidak? lafaz-lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam yang umum. Seperti contoh misalkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membaca yang namanya surat Qaf kullu jum'atin, setiap Jumat di atas mimbar-mimbar beliau atau di atas mimbar beliau alaihi salatu wasallam. Apakah lafaz kullu jum'atin ini setiap pekan tidak boleh sama sekali diselingi dengan mau'idah, diselingi dengan nasihat, diselingi dengan agar manusia termotivasi masuk ke dalam jannah takut dengan nerakanya? Apakah demikian? Kullu jum'atin, lafaz umum dari Nabi alaihi salatu wasallam, setiap Jumat. Nah, ini harus kita kembalikan kepada pemahaman para sahabat. Ayo kita baca dulu penjelasan-penjelasan dari para a'immatus salaf, penjelasan dari para tabi'in, atba'at tabi'in. Apakah kullu jum'atin yang dimaukan itu setiap pekannya selalu membaca surat Qaf? Ini contoh kecilnya. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan al-haya'u khairun kulluhu, yang namanya haya, sifat malu itu semuanya kebaikan. Apakah semuanya kebaikan sampai mengganggu orang lain pun kebaikan? Nah, ini yang harus dirinci. Orang yang malu tidak pernah berinteraksi, orang yang berada di sebuah komunitas masyarakat, didatangi Pak RT saja dia menutup diri. Kenapa? Malu ketemu Pak RT. Lah. Didatangi Pak Lurah menutup diri, malu ketemu Pak Lurah. Ini bukan sifat malu yang dimaukan. Berarti dia telah memahami hal yang salah, hal yang keliru di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang salah bukan hadisnya. Yang salah berarti pemahaman dia di dalam memahami syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedikit kita lanjutkan setelah adzanul isya berkumandang. Karena sudah masuk waktunya, kita menukilkan ucapan Al-Hafidz Ibnu Rajab di dalam membagi al-haya dengan dua keadaan. Falitafaddal al-muadzin yuadzin. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab alaihi rahmatullah menyebutkan di dalam syarah beliau terhadap hadis ini, annal haya'a naw'an, bahwasanya sifat malu itu terbagi menjadi dua. Ahaduhuma, kata beliau, yang pertama gharizi. Yang pertama adalah ghariziyun. Wa huwa khuluqun yamnahuhu Allah ta'ala al-'abda. Yang namanya gharizi adalah sebuah akhlak, sifat malu yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada orang hamba. Wa yajbuluhu alaihi, dan Allah Subhanahu wa taala telah tanamkan sifat tersebut sejak awal hamba tadi diciptakan di muka bumi ini. Fayakufuhu anirtikabil qaba'ih warradha'il. Maka sifat malu tersebutlah yang bisa mencegah dia dari melakukan perbuatan-perbuatan tercela, mencegah dia dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Ini jenis yang pertama. Begitu pula sebaliknya, sifat malu ini juga bisa mengantarkan dia, sebagaimana hal tersebut bisa mencegah dia dari melakukan perbuatan tercela, kemaksiatan, sifat malu itu pula yang bisa mengantarkan dia kepada amalan-amalan soleh. Mengantarkan dia untuk rajin membaca Al-Quran, mengantarkan dia untuk rajin sholat berjamaah, mengantarkan dia dan yang seterusnya. Ini sifat haya yang pertama. Adapun wasani, yang kedua, ayyakuna muktasaban, sifat malu yang dia pelajari. Dia belajar hadis, dia belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan sifat-sifat malu, akhirnya dia berazam, memiliki niat yang kuat untuk menjadi seorang yang malu kepada Allah, yang malu kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki sifat malu yang dimaukan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau. Seperti kata beliau, kahaya'il abdi min maqamihi baina yadayillah, seperti seorang hamba yang malu setelah dia pelajari bahwa nantinya dia akan menjadi seorang hamba yang dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua amalannya di dunia. Yaumul qiyamah dia akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan diinterogasi, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kekhawatiran tersebut, sifat malu tersebut dia dapati setelah dia mempelajari, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Kahaya'il abdi minat tila'illahi ta'ala alaih. Begitu pula seperti haya'nya seorang hamba, sifat malunya seorang hamba yang dia malu untuk bermaksiat karena telah mempelajari maha besarnya Allah, maha agungnya Allah, maha kerasnya azab Allah Subhanahu wa taala dan yang seterusnya. Bukan sifat yang pertama, bukan jenis yang pertama, afwan. Bukan jenis yang pertama yang dia sedari awal, sedari kecil sudah tertanam rasa malu atau sifat malu pada dirinya, tapi dia mendapati rasa malu tersebut setelah mendalami dan mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah yarakumullah, ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini biidznillahi taala. Pada pertemuan yang berikutnya kita akan menjelaskan tentang hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, ketika Ibnu Mas'ud menukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam makna malu yang beliau inginkan alaihi salatu wassalam. Al-istihya'u minallah, hakikat dari sifat malu seorang hamba pada Allah Subhanahu wa taala, antahfadhu ar-ra'sa wa ma wa'a, ketika seorang menjaga apa yang ada di kepalanya dan yang di sekitarnya, menjaga pandangannya, menjaga telinganya dari perbuatan yang haram, semuanya dijaga agar tidak mendapatkan azab dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat sifat malu yang ada di dalam lisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang insyaallah taala akan kita bahas dan jelaskan pada pertemuan setelah Idul Adha biidznillahi taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.